إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد. Alhamdulillah, kita memuji Allah Subhanahu wa taala yang telah memudahkan kita untuk kembali bermajelis di majelis ilmu ini, membahas kitab Bidayatul Abid wa Kifayatuz Zahid karya Syekh Abdul Rahman bin Abdullah Al-Ba'li Al-Hambali rahimahullahu taala. Sebelumnya kita sampai pada pembahasan tentang uzur-uzur yang membuat kita tidak mengapa untuk meninggalkan sholat Jumat dan sholat jamaah. Sekarang insya Allah kita akan melanjutkan pembahasan tentang ketika seseorang itu memiliki uzur sehingga itu mempengaruhi bagaimana dia melaksanakan sholat. Kalau uzur di pertemuan sebelumnya itu tentang berdampak pada apakah dia bisa mengikuti sholat Jumat dan sholat jamaah 5 waktu. Kalau uzur yang kita pelajari pada pertemuan kita kali ini insya Allah adalah tentang uzur yang berdampak pada pelaksanaan sholat, baik itu sholat 5 waktu ataupun sholat sunnah, ataupun sholat-sholat yang lain. Maka di sini kita lihat penulis rahimahullah beliau berkata, yalzamul marido ayyisalliya qa'iman. Wajib bagi orang yang sakit untuk sholat dengan berdiri. Yani lafadznya di sini seolah mengkhususkan orang sakit, sedangkan orang sehat berarti tidak wajib, tidak demikian ya. Akan tapi di sini maksudnya adalah kita sudah mengetahui bahwa orang yang sehat maka tentunya melaksanakan ibadah salat sesuai dengan tata caranya yang normal, yang ideal, berdiri, kemudian rukuk, kemudian berdiri lagi i'tidal, kemudian sujud dan seterusnya. Melaksanakan rukun-rukun salat dan wajib-wajib salat, dan lebih bagus lagi kalau melaksanakan sunnah-sunnah salat. Yang itu telah kita bahas apa saja yang merupakan rukun salat, apa saja yang merupakan wajib salat, apa saja yang merupakan sunnah salat, bahkan apa saja yang merupakan makruh salat, apa saja yang merupakan hal-hal yang diharamkan ketika sholat. Dan apa saja yang dibolehkan ketika sholat. Maka sekarang ketika seseorang itu sakit, itulah pertanyaannya sekarang bagaimana tata cara sholat yang hendak dia lakukan ketika orang tersebut sakit. Maka penulis di sini hendak menjelaskan, orang sakit selama dia masih mampu untuk berdiri, dengan kata lain, selama dia masih mampu untuk melakukan rukun-rukun sholat dan wajib-wajib sholat, maka dia harus melakukannya sebagaimana biasa. Ini kaidah. Jadi walaupun perkataan penulis di sini wajib bagi orang sakit untuk sholat secara dengan berdiri, yakni beliau hanya menyebutkan satu rukun saja, yaitu berdiri. Berdiri dalam sholat itu adalah rukun. Jadi harus kita berdiri terlebih dahulu selama kita mampu. Kecuali sholat sunnah maka tidak diwajibkan berdiri. Boleh sholat sunnah itu sambil duduk, akan tetapi para ulama menjelaskan pahalanya juga tidak sebesar ketika orang tersebut melaksanakan sholat sunnah dengan berdiri. Nah sekarang kita lihat kaidahnya adalah ketika orang tersebut memiliki uzur seperti sakit atau seperti ya ada bagian tubuhnya yang sakit, ya atau uzur-uzur yang lain, badannya diikat misalnya, gitu ya, diikat sehingga dia cuma bisa berdiri, nggak bisa ngadap kiblat, ya diikat di pohon misalkan, uzubillah min dzalik, entah kenapa kok bisa seperti itu begitu ya. Tapi misalkan ada orang yang kasusnya seperti itu, sehingga dia tidak bisa rukuk, tidak bisa sujud, bahkan ya ini, maka apa yang harus dia lakukan, ya sudah, dia sholat sesuai dengan kondisinya. Tapi selama masih bisa, ini berdasarkan sabda Nabi Muhammad SAW, salli qa'iman, ya, sholatlah dengan berdiri. Jadi hukum asalnya adalah sholat itu dilakukan dengan berdiri. Walau karaki'in mu'tamidan au mustanidan walau biujratin yakdiru 'alaiha. Nah sekarang bagaimana kalau orang sakit tersebut ya memiliki keterbatasan begitu ya. Dia tidak bisa berdiri dengan tegak misalkan. Dia berdirinya itu misalkan harus yakni seperti posisi rukuk, misalkan punggungnya sakit begitu ya, na'udzubillah min dzalik, encok atau bagaimana, sehingga berdirinya tidak bisa tegak, berdirinya itu seperti orang rukuk karena harus terbungkuk-bungkuk seperti ini begitu ya. Kalau dari sananya memang bungkuk maka itu beda cerita, tapi di sini ada uzur yang membuat dia tidak bisa tegak berdirinya sehingga agak seperti bungkuk. Ini kata penulis, karokiin, seperti orang yang rukuk, dia tidak bisa berdiri tegak, normalnya dia berdiri tegak, tapi karena ada sakit tertentu, uzur tertentu, sehingga sekarang dia berdirinya seperti orang rukuk. Maka ini tidak masalah. Fattakullaha mastata'tum, bertakwalah kepada Allah semampu kalian. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah subhanahu wa ta'ala tidak membebani seseorang di luar atau melebihi kemampuannya. Itu kaidah yang digunakan di sini. Mu'tamidan au mustanidan, bahkan ketika orang tersebut untuk berdiri itu harus bersandar. Ya, mu'tamidan misalkan bersandar pada tongkat atau ya meja di sebelahnya, atau mustanidan bersandar pada pilar misalkan atau pada gedung tembok di belakangnya begitu ya. Dengan catatan ini orang sakit. Kalau orang normal sholat di masjid, kebetulan di belakangnya itu pilar, nggak boleh sambil nyandar. Allahul musta'an. Sholat terawih misalkan kok lama gitu ya. Apalagi imamnya milih 23 rakaat, masya Allah. Kemudian kebetulan dia mendapatkan shaf, mendapatkan posisi di shaf, kebetulan dekat dengan pilar di belakangnya. Ah, daripada kita capek-capek, masya Allah, bagaimana kalau kita gunakan pilar ini? Tidak boleh. Ya, kalau normal. Tapi kalau misalkan sakit, dia masih bisa berdiri, tetapi untuk berdiri dia harus bersandar, maka ya tidak masalah. Fattaqullaha mastata'tum, bertakwalah kepada Allah semampu kalian. Walau biujratin yaqdiru 'alaiha, bahkan ketika orang yang sakit tersebut harus menggaji orang lain supaya membantu dia untuk berdiri. Entah membantu pertama kali, misalkan orang tersebut dari duduk enggak bisa berdiri sendiri, butuh ada orang yang mengangkat dia untuk berdiri, setelah berdiri bisa ditinggal, atau tidak bisa ditinggal sama sekali, ini harus dipegang. Bahkan walaupun dia harus menggaji orang lain yang dia mampu untuk menggajinya. Kalau tidak mampu maka ini lain cerita. Nanti masuk ke ketika dia tidak mampu untuk berdiri. Tetapi intinya adalah selama dia masih bisa untuk mencari cara, metode supaya dia bisa berdiri, maka dia harus lakukan itu. Ma la yatimmul wajibu illa bihi fahuwa wajib. Itu kaidah yang digunakan di sini. Sesuatu yang hal yang wajib itu, sesuatu yang hal yang wajib ini tidak bisa dilakukan secara yakni secara sah kecuali dengan sesuatu ini, maka sesuatu yang ini juga wajib. Ana ulangi, ma la yatimul wajib illa bihi fahu wajib. Sesuatu, jadi ada dua hal ya, ini ada sesuatu, ini hal yang wajib. Sesuatu yang hal yang wajib ini tidak bisa dilakukan kecuali dengan sesuatu ini, maka sesuatu ini adalah wajib juga. kita tidak bisa sholat kecuali harus pakai pakaian. Nah, maka memiliki pakaian itu wajib. Entah dengan cara membeli atau ya meminjam dan seterusnya. Menutup aurat intinya maksudnya ya. Maka di sini kita lihat ya, ketika orang tersebut bahkan harus menggaji orang lain dan dia mampu untuk menggaji orang lain tersebut supaya membantu dia supaya sholat, bisa sholat dengan berdiri, maka itu harus dia lakukan. Fa illam yastati' fa qa'idan. Kalau dia tidak mampu untuk berdiri, tidak mampu di sini berarti memang dia tidak mampu sama sekali untuk berdiri. Walaupun misalkan dia harus bersandar pada pilar, tetap tidak mampu sholat berdiri atau menyangga pada tongkat atau meja di sebelahnya, tetap dia tidak mampu untuk berdiri. Atau bahkan walaupun misalkan orang lain membantunya, tetap dia tidak mampu untuk berdiri. Yakni misalkan kalau berdiri langsung pusing. Nah, kalau sudah pusing tidak khusyuk. Kalau tidak khusyuk maka ya yakni jangan mengorbankan kekhusyukan kita ya, sehingga itu bisa dianggap tidak mampu untuk berdiri. Demikian pula dia tidak mampu untuk menggaji orang lain, membayar orang lain, berikan upah kepada orang lain untuk membantunya berdiri, maka ini bisa teranggap ya dia tidak mampu untuk melakukan metode-metode supaya dia bisa berdian nadban. Bersila disunnahkan untuk bersila. Ketika seseorang sakit kemudian tidak bisa lagi mencari cara-cara untuk bisa berdiri seperti yang tadi telah kita sebutkan, dia duduk. Gimana cara duduknya? Disunnahkan untuk bersila. Di sini sebenarnya banyak hal yang harus dibahas ya. Pertama, misalkan orang tersebut ya sujud dengan normal. Contohnya, ketika dia tidak bisa berdiri, apa yang harus dilakukan? Duduk. Disunahkan duduknya bagaimana? Bersila di lantai. Tetapi ya, dia tentunya tidak bisa rukuk karena rukuk dia harus bangkit dan harus melakukan gerakan rukuk ya. Misalkan dia tidak bisa melakukan itu. Maka ya rukuknya adalah dia mencondongkan badan sedikit ke depan. Kemudian setelah itu dia ya tegakkan badan dia lagi. Ini sebagai pengganti berdiri karena dia tidak mampu berdiri. Kemudian setelah itu ketika sujud dia bisa sujud dengan normal. Ya, dia bisa sujud dengan normal. Maka dia wajib untuk melaksanakan sujudnya tersebut dengan normal. Jadi tidak, ini misalkan posisi duduk bersila, ketika berdiri dia duduk bersila, ketika rukuk dia memajukan, mencondongkan badannya ke depan ya. Kemudian dia berdiri lagi, yakni karena dia tidak bisa berdiri maka duduk bersila dengan tegak lagi. Kemudian ketika sujud jangan kemudian ya menunduk saja, mencondongkan badan ke depan saja dengan posisi lebih rendah daripada rukuk ya, tidak boleh. Kalau dia masih bisa sujud dengan normal, itu poinnya di sini. Kalau dia masih bisa melakukan salah satu rukun dari rukun-rukun sholat itu dengan normal, maka dia wajib untuk melakukannya. Kalau dia tidak bisa berdiri, ya sudah duduk. Tapi kalau dia bisa sujud dengan sempurna seperti normal, maka dia harus melakukannya. Baru kemudian setelah sujud, duduk di antara dua sujud, sujud lagi dengan normal, baru untuk berdiri dia tidak bisa, ya sudah, duduk bersila lagi, gitu ya. Ini contoh orang yang tidak bisa berdiri tapi bisa melakukan sujud dengan normal. Sekarang contohnya bagaimana kalau sebaliknya? Orang tersebut bisa berdiri akan tetapi dia tidak bisa sujud dengan normal. Ya. Maka apa yang harus dilakukan? Misalkan dia pakai kursi begitu ya, sehingga dia berdiri, dia harus berdiri. Seperti misalkan di kereta misalnya ya. Di kereta misalkan tidak ke musola di gerbong makan. Misalkan tidak ada musola di ruang makan dan tidak ada spot sama sekali untuk kita bisa sholat dengan ideal. Maka ketika kita masih bisa untuk berdiri di kursi kita, di depan kursi kita tersebut, kita harus berdiri. Jangan dari awal kemudian, ya, oh, ana tidak bisa rukuk, dan ana apalagi tidak bisa sujud di depan kursi ana ini. Maka ya sudah, Anda sholat dari awal dengan duduk. Ini tidak boleh. Harus dari awal, yakni kalau dia masih bisa berdiri, dia berdiri. Kecuali kalau misalkan benar-benar goncangannya sangat besar sekali. Ya, tapi kalau dia masih bisa berpegangan, maka itu hendaknya dilakukan. Tapi kalau memang tidak bisa, ya sudah duduk. Tapi kalau misalkan stabil, hanya ada goncangan sedikit, maka dia harus berdiri. Kemudian dia tidak bisa rukuk, karena kalau rukuk dia harus kejedot sama orang di depannya. Ya. Maka dia duduk, kemudian mencondongkan badan yakni ke depan. Kemudian ketika i'tidal, harus apa? Harus berdiri. Berdiri lagi, karena dia bisa berdiri. Kemudian untuk sujud, tentunya sujud tidak bisa. Ya sudah, dia duduk, kemudian dia mencondongkan badan lebih banyak daripada, lebih rendah daripada ketika dia mencondongkan badan untuk ruku. Ya, jadi jelas di sini bahwa setiap rukun sholat tersebut adalah sempurna atau ruku dengan sempurna. Maka ya sudah, dari awal berarti Anda duduk saja. Ini tidak seperti ini. Nah, jadi di sini disebutkan oleh penulis, kalau sholat maka itu boleh. Sehingga boleh dia duduk dengan seperti misalkan duduk di antara dua sujud. Duduk iftirash, ya. Bayangkan duduk di antara dua sujud. Nah, dia tidak bisa berdiri, maka dari awal dia sholat seperti duduk di antara dua sujud. Kemudian dia sholat, ya, berdiri, berdirinya dengan duduk, kemudian ruku, berdiri lagi, ya, ini dengan tegak lagi. Kemudian sujud, ya. Maka ini juga tidak mengapa. Kalau cara dia duduk adalah dengan duduk iftirash, tidak harus tarabbu, tidak harus bersila. Atau bisa duduknya dengan kursi. Duduknya dengan kursi. Kalau memang dia tidak bisa berdiri sama sekali, maka kita katakan tadi, dia ya sudah dari awal sholat, dia duduk sujud dengan normal. Kalau dia masih bisa sujud dengan normal, yang dia tidak bisa cuma berdiri, maka dia harus melakukan sujud dengan normal. Turun dari kursinya, sujud dengan normal. Tapi kalau dia juga tidak bisa sujud dengan normal, maka ya sudah, condongkan badan ke depan, ya, melebihi ketika dia mencondongkan badan ketika ruku. Tapi misalkan orang tersebut dia bisa berdiri, cuma dia tidak bisa ruku, misalkan ya tadi dibilang tulangnya tidak bisa dia, punggungnya dia tidak bisa dia bengkokkan, sehingga ruku saja tidak bisa, apalagi sujud misalkan begitu ya. Tapi dia bisa berdiri. Nah, berarti dari awal dia harus berdiri. Jangan dari awal duduk. Ini sebagaimana yang telah kita sebutkan tadi. Tapi ini contohnya adalah pakai kursi ya. Jadi dari awal berdiri, kemudian ketika waktunya ruku, dia duduk, kemudian condongkan badan ke depan. Ketika i'tidal, jangan lupa berdiri lagi. Karena dia bisa berdiri. Ya, demikian. Jadi itulah yang harus kita lakukan ya, terkait ketika kita memiliki uzur, misalkan bagian tubuh kita ada yang sakit dan seterusnya. Fa in lam yastati fa ala janbi. Kalau dia tidak bisa sholat dengan duduk, maka dia sholat dengan berbaring. Ya, berbaring dengan sisi sampingnya. Ini sebagaimana sabda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, fa in lam tastati fa in lam yastati fa shalli qa'iman fa in lam tastati fa qa'idan fa in lam tastati fa ala janbi. Sholatlah dengan berdiri, kalau tidak bisa maka dengan duduk, dan kalau tidak bisa maka dengan berbaring ya kepada sini kita mendapatkan kesimpulan bahwa kalau misalkan seseorang itu sholatnya sembari miring ke sisi kiri, maka ini tidak masalah. Maka ini tidak masalah. Mengapa disunnahkan untuk berbaring ke sisi kanan? Ya, ini karena dalil umum Nabi Muhammad SAW mencintai yu'jibut tayammun fi tanaulihi wa tarajjulihi wa fi tuhurihi wa fi sya'nihi kulli. Ya, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mencintai mendahulukan yang kanan atau mencintai menggunakan yang kanan di yakni ketika beliau memakai sandal, kemudian atau ketika beliau bersisir atau ketika beliau taharah atau ketika beliau melakukan hal-hal yang lainnya. Ya, maka ini yakni berdasarkan dalil umum ini, maka itulah mengapa para ulama kemudian mengatakan berbaring ke sisi kanan itu lebih afdol. Walaupun tentunya ada dalil lain, ya, tetapi itu diperselisihkan oleh para ulama atau dinilai oleh para ulama kurang kuat begitu ya riwayatnya. Baik. Wa yumi'u bi ruku'in wa sujudin ajizun anhuma ma amkanahu. Kalau misalkan seseorang itu tidak bisa ruku' atau tidak bisa sujud, maka dia yumi, dia memberikan isyarat. Itulah yang kita bahas tadi, mencondongkan ke depan itu memberikan isyarat bahwa kita ruku' dan memberikan isyarat bahwa kita sujud. Bedanya adalah mencondongkan badan untuk sujud itu lebih besar, lebih condong ya daripada ketika kita ruku'. Ya, maka yumi di sini, ima di sini adalah isyarat, itulah yang kita bicarakan dari tadi ketika kita mencondongkan badan untuk ruku' atau sujud. Wa yaj'alu as-sujud ahfad, dan dia harus menjadikan sujudnya itu lebih rendah daripada ketika dia mencondongkan badan untuk ruku'. Kenapa? Supaya bisa terbedakan, supaya bisa dibedakan mana yang ruku' dan mana yang sujud, ya. Kedua hal tersebut adalah dua rukun yang berbeda, maka ketika kita melakukan ima, isyarat untuk menandakan melakukan dua rukun yang berbeda tersebut, maka isyarat kita juga harus berbeda. Fa'in ajaza au ma'abi torfi. Kalau seandainya dia bahkan untuk mencondongkan badan saja dia tidak bisa, ya, maka apa yang harus dilakukan? Dia memberikan isyarat dengan pandangan matanya. Misalkan dengan ya dengan misalkan dengan kepalanya, atau kalaupun dengan kepalanya juga tidak bisa begitu ya, maka dengan matanya ya, matanya memandang ke bawah untuk ruku, dan ketika sujud memandang lebih ke bawah lagi. Mustahdiran al-fi'la biqalbih. Ketika dia menggunakan matanya untuk berisyarat, untuk mengisyaratkan rukuk dan sujud, maka dia harus menghadirkan ini, dia gerakkan bola matanya ke bawah, oh ini untuk rukuk. Kemudian dia berdiri tegak lagi, dia arahkan matanya misalkan ke agak ke atas atau normal begitu ya, dari awal bagaimana dia mengarahkan matanya untuk sholat. Kemudian setelah itu untuk mengisyaratkan sujud, maka dia yakni membelokkan matanya lebih ke bawah lagi, sembari membayangkan, sembari menghadirkan bahwa ini sujud, begitu ya. Kenapa? Karena yakni inilah yang bisa dia lakukan, ya. Jadi inilah yang bisa, yang maksimum dia lakukan. Jadi ini semuanya kembali pada dalil umum fattaqullaha mastata'tum atau la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Jadi kaidah dalam bab ini semuanya berkisar tentang itu semua. Wa kadzal qawlu in ajaza anhu bi lisanihi, demikian pula perkataan kalau dia tidak bisa mengucapkannya dengan lisannya. Misalkan lidahnya entah kenapa tidak bisa diucapkan, atau bibirnya, atau misalkan dia memang yakni tidak bisa ya berbicara misalkan, maka ya dia menghadirkan bacaan tersebut di hatinya. Sama kaidahnya adalah fattaqullaha mastata'tum la yukallifullahu nafsan illa wus'aha wa la tasqutu ma damal aqlu tsabitan. Wajibnya salat itu ya tidak gugur selama akalnya itu masih ada, selama dia masih sadar bahwa ini dia harus salat, ini udah masuk waktu salat, maka dia harus tetap harus salat walaupun dia tidak bisa ya duduk, atau bahkan walaupun dia cuma bisa berbaring, tidak bisa memberikan isyarat, tapi dia bisa memberikan isyarat dengan matanya misalkan, maka ya ini juga harus di sholatnya harus, dia harus melakukan sholat lima waktunya gitu ya, karena itu memang wajib bagi dia, fardu ain, selama dia masih sadar dan akalnya masih ada begitu ya. Bagaimana kalau matanya pun tidak ada, misalkan dia merem atau entah bagaimana ya, sehingga mata pun dia tidak bisa memberikan isyarat dengan matanya, tapi selama akalnya masih ada ya sudah, berarti dia cukup membayangkan saja gerakan sholat tersebut di benaknya. Fa in qadara ala qiyamin aw qu'udin fi asna'iha intaqala ilaihi wa atammaha. Kalau misalkan dia awalnya misalkan tidak mampu untuk berdiri, ya, sehingga dia duduk sholatnya. Atau dia tidak mampu untuk duduk, sehingga dia berbaring sholatnya. Kemudian di tengah-tengah sholat, tiba-tiba, Masya Allah, tiba-tiba dia bisa berdiri. Tiba-tiba seger, sehingga di tengah-tengah sholat dia bisa berdiri. Atau tiba-tiba, ya ini dia bisa duduk. Sehingga apa yang harus dilakukan ketika di tengah-tengah sholat dia bisa berdiri dengan normal atau duduk dengan normal bagi yang berbaring gitu ya. Yang awalnya berbaring tiba-tiba bisa duduk di tengah-tengah sholat. Maka ya sudah, intaqala ilahi. Ya sudah, berarti dia tinggal berdiri atau duduk ya. Lakukan dengan normal. Intaqala ilahi. Ya, lakukan dengan normal. Ya, wa atammaha, dia sempurnakan, selesaikan sholatnya tersebut. Jadi walaupun di awal-awal dia tidak bisa berdiri sehingga dia melakukan sholatnya dengan duduk, tiba-tiba di rakaat kedua dia bisa berdiri, ya sudah dia berdiri, kemudian selesaikan sholatnya, tidak masalah. Nah, bagaimana dengan tadi sholat ketika dia masih belum bisa berdiri? Ya sudah, itu juga sah. Kenapa? Karena kaidah bahwa yakni ketika kita melakukan sholat sambil duduk tadi, itulah kondisi maksimum yang bisa kita kerjakan. Kita yakni telah melakukan imtithal awamirillah. Imtithalu amrillah. Kita telah melaksanakan perintah Allah Subhanahu wa taala dengan kondisi kita saat itu. Kita melaksanakan salat dan kondisi kita saat itu ya cuma bisa duduk sambil duduk, tidak bisa sama sekali untuk berdiri, enggak bisa dipaksakan atau ya sebaiknya kita memang tidak boleh terlalu memaksakan ya. Maka tapi juga harus yakni pertengahan, tidak boleh terlalu mengentengkan tapi tidak boleh terlalu memaksakan. Tidak boleh terlalu mengentengkan sehingga pusing-pusing dikit misalkan langsung memilih duduk, tidak boleh mengentengkan. Atau tidak boleh memaksakan. Jadi walaupun dia sudah harus sudah sempoyongan dan seterusnya tapi dia tetap berdiri misalkan, maka ini ya ini juga tidak boleh ya. Harus pertengahan. Harus mengetahui kondisi tubuh kita sendiri. Maka di sini kita lihat, jadi karena dia di awal itu dia telah melakukan sholatnya dengan sesuai dengan perintah Allah Subhanahu Wa Taala, dia memiliki uzur, maka ya sudah tidak masalah. Walaupun dia yakni setengah sholatnya dilakukan dengan duduk, setengah sholat berikutnya dia lakukan dengan berdiri normal, ini tidak masalah. Atammaha, ya. Atammaha yaitu sempurnakanlah sholatnya tersebut. Ya, ini sholatnya sah. Wala tasihu maktubatun fi safinatin qa'idan liqadirin ala qiyam. Tidak sah melakukan sholat fardu di atas kapal atau perahu dengan duduk sementara dia mampu untuk berdiri. Nah, maka ini yang kita bahas tadi. Termasuk di yakni di kapal atau di kereta atau di pesawat, kalau kita masih bisa sholat dengan berdiri maka sholatlah dengan berdiri. Ya, wala yakni watasihu ala rahilatin waqifatin aw sa'iratin lita'adzin biwahalin wa matarin wa nahwihi. Boleh untuk melakukan sholat di atas kendaraan waqifatin aw sa'iratin, baik kendaraannya sedang berhenti ataupun sedang berjalan, lita'adzin, karena ya kalau kita turun dari kendaraan maka itu akan membuat kita kerepotan. Karena apa? Karena ada ini hujan, banjir, becek misalkan, atau ya salju dan seterusnya, sehingga kalau kita turun dari kendaraan maka sholat di salju seperti ini membuat badan kita semuanya basah dan seterusnya, apalagi becek dan seterusnya begitu ya, sehingga kotor semua. Ya, maka ini ta'adzin, ini yakni kita memiliki masakoh ya karena adanya hal-hal tersebut, sehingga disebutkan oleh penulis sah sholat kita kalau kita melakukan sholatnya di atas kendaraan. Ini sebagaimana yang diriwayatkan dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya, yaitu pada saat itu beliau safar, beliau berada di atas kendaraan beliau yakni entah kuda atau unta begitu ya. Kemudian waktunya sholat tiba, fahadaratis sholat, famutiru, kemudian ternyata hujan, ya, di atas mereka tidak ada apa-apa, yakni langit, di bawah itu becek, airnya, yakni, ya intinya becek begitu ya. Maka Nabi Muhammad SAW kemudian azan, kemudian beliau azan di atas tunggangan beliau, kemudian iqamah, kemudian yakni memimpin sholat, dan beliau tetap berada di atas tunggangan beliau. Sehingga sholatnya sambil duduk di atas tunggangan, rukuknya dan sujudnya dengan isyarat mencendongkan badan beliau. Maka ini yakni di antara dalil dalam masalah ini. Jadi yakni boleh untuk sholat di kendaraan, intinya begitu ya. Kalau misalkan ada masyakoh kalau kita turun dari kendaraan tersebut. Ya, sembari tetap mencatat bahwa kalau kita membayangkannya tunggangan, maka ya sudah dari awal berarti duduk di atas hewan tunggangan tersebut. Tapi kalau kita membayangkannya kereta, maka kita masih bisa berdiri, ya. Maka kita harus berdiri, jangan duduk dari awal sholat. Tapi alhamdulillah sekarang insya Allah kereta-kereta ada musholanya. Jadi insya Allah kita bisa melaksanakan ibadah sholat dengan normal, ya. Baik. Auli khaufi inqita'in an rufqatin. Ya. Atau dia khawatir kalau misalkan dia turun dari kendaraan atau dari tunggangannya, maka dia akan terpisah dari ya rekan-rekan seperjalanannya. Dia akan terpisah dari rekan-rekan seperjalanannya. Contoh, ada orang pengen sholat asar misalkan, dia di kereta, kemudian keretanya berhenti sementara di stasiun. Sekarang dia punya dua pilihan. Dia sholat di atas kereta, walaupun keretanya sedang berhenti, ya, di stasiun. Atau dia turun ke stasiun, kemudian mencari musola di stasiun, kemudian dia sholat di situ, resikonya ketinggalan kereta. Masya Allah. Apa yang harus dilakukan? Yang harus dilakukan adalah dia tidak masalah untuk sholat di atas kereta tersebut. Taib. Au khaufin ala nafsihi min nahwi aduwin. Atau dia khawatir terhadap dirinya kalau misalkan dia turun dari kendaraan, turun dari tunggangan, kemudian dia akan berhadapan dengan musuh. Atau dia nanti menghindari musuh tersebut akan jadi lebih lambat karena dia turun dari kendaraannya atau dari tunggangannya. Atau tidak hanya musuh tapi dari binatang buas misalkan, ya. Ada orang naik mobil ke tengah hutan, kemudian dia khawatir ini waktu sholat, dia khawatir kalau dia sholat turun keluar mobil maka diterkam harimau misalkan, maka tidak mengapa bagi dia untuk tetap sholat di dalam mobilnya. Kalau tidak bisa dia berdiri karena di dalam mobil misalkan, maka ya sudah duduk dari awal sholat. Ini tentunya diarahkan mobilnya ke arah kiblat. Au ajzihi an rukubin in nazala, atau ketika dia tidak mampu untuk naik lagi ke tunggangannya atau ke kendaraannya kalau dia turun. Ya, ketika dia tidak mampu lagi untuk naik ke kendaraannya atau tunggangannya, ya, maka tidak mengapa untuk tidak turun sehingga sholatnya dia lakukan di atas kendaraan atau tunggangan tersebut. Ya, maka ini seperti orang yang untuk dibantu naik ke atas unta itu harus dipapah atau didorong oleh orang lain. Nah, kemudian dia safar sendirian. Kemudian dia datang waktu sholat gitu kan. Kalau dia turun, maka dia tidak bisa lagi naik ke atas untanya. Kenapa? Karena tidak ada orang lain selain dia. Gitu ya, misalkan itu skenarionya. Contoh ilustrasinya ya, supaya kita lebih paham. Penggambaran masalah, tasawur dari masail-masail di sini. Maka uzur-uzur ini boleh bagi dia untuk tidak turun dari kendaraannya atau tunggangannya. Walaihi listiqbal wa ma yaqdiru alaihi. Dan wajib bagi dia untuk menghadap kiblat dan apapun yang dia masih bisa lakukan dengan normal. Ya, walaihi listiqbal wa ma yaqdiru alaihi. Jadi ketika dia misalkan di kendaraannya tadi yang telah kita sebutkan berkali-kali, ketika dia masih bisa berdiri maka dia harus berdiri. Wa yu'tabarul maqarru li'adha'is sujud, ya. Dan ketika sujud maka sujudnya itu teranggap, sujudnya itu sah ketika ya anggota-anggota sujud, anggota tubuh yang bersentuhan dengan tanah ketika sujud itu dia stabil. Dia stabil, yakni berada di atas permukaan yang keras. Contohnya misalkan yang tidak stabil gitu ya, yang tidak yastakir. Falau wada'a jabhatahu ala qutnin manfushin. Kalau misalkan dia letakkan dahinya di atas qutnin manfush, yakni apa itu? Kapas yang tercerap, yang lembut begitu ya, sehingga dia cuma menyentuhkan kepalanya ke tumpukan kapas tersebut dan yakni tidak, yakni ketika dia masih tekan sedikit sebenarnya masih bisa begitu ya. Jadi ini tidak teranggap sujudnya. Jadi sujudnya harus yastakir, harus stabil ya. Dan itu biasanya terjadi kalau kita berada di atas permukaan yang keras. Kecuali kalau misalkan kapas tersebut bisa kita tekan ya dahi kita sehingga dia tidak bisa lagi untuk kita tekan, begitu kan istilahnya yang kabis, yakni istilahnya itu dia bisa mampat begitu ya, sehingga stabil juga ujung-ujungnya, maka ini insya Allah tidak masalah. Tapi kalau misalkan ya misalkan itu masih bisa ditekan, misalkan bantal yang yakni tidak bisa dimampatkan sampai sehingga kita tidak bisa lagi, yakni ya karena ada bantal yang tipis gitu ya, tapi ada bantal yang tebal gitu ya. Intinya adalah ketika misalkan atau di atas kasur yang terlalu yakni lembut begitu ya, sehingga tidak bisa sujud kita itu yastakir, maka ini tidak teranggap sujudnya. Aw shalla fi urjuhatin, atau salat di atas ayunan, maka ini tidak yastakir, tidak, atau sesuatu yang bergoyang gitu, tidak yastakir. Wala daruratan lam tasih. Wala daruratan maksudnya apa? Yakni kalau tidak ada hal darurat yang membuat dia salat di atas tempat yang dia bisa stabil gitu ya. Jadi sebenarnya dia masih bisa sholat di atas tanah atau di atas lantai kapal atau misalkan tempat yang bisa dia stabil melakukan sholatnya dan sujudnya, berdirinya dan sujudnya. Ya, kalau dia tidak ada uzur apapun, dia lebih memilih tempat yang dia tidak bisa stabil, padahal dia bisa memilih di tempat lain yang bisa stabil, maka ini tentunya tidak dapat uzur. Akan tapi kalau dia ada uzur untuk tidak bisa, yakni semua ini kendaraan, ini kapal semuanya, masya Allah lantainya lembut semua sehingga yakni bergelombang-gelombang seperti yakni kapuk ya, yang sehingga tidak bisa yastakir tadi, tidak bisa stabil sujudnya, maka tentunya ini mendapatkan uzur ya, karena pilihannya ya antara dia di atas kapal yang semuanya seperti itu ya lantainya, atau yakni dia harus menunggu ya harus segera menuju daratan untuk bisa sholat di atas tanah, di atas tempat yang bisa dia stabil. Nah, kalau misalkan terlalu jauh sehingga dia berada di tengah-tengah lautan, maka ya sudah, ini mendapatkan uzur. Atau contohnya orang yang yakni memiliki uzur juga adalah contoh yang telah kita sebutkan tadi secara sekilas, yaitu apa? Yaitu orang yang diikat misalkan. Ya, ketika orang tersebut diikat, maka dia tidak bisa sholat ya di di atas tanah misalkan, dia diikatnya misalkan ke pohon atau kemana begitu ya, sehingga dia tidak bisa melakukan. Maka tentunya ini adalah ya uzur, fattaqullaha mastata'tum. Baik, kemudian kita lanjutkan atau ini bagaimana? Lanjut atau kita cukupkan di sini? Ini insyaallah masih kita bisa bahas ya, mungkin terkait masalah qasar salat. Kita lanjutkan saja ya. Yusannu qasru salatir ruba'iyati liman nawa safaran. Disunnahkan mengqasar salat ruba'iyah, salat yang 4 rakaat, liman nawa safaron, bagi orang yang meniatkan safar mubahan, dengan syarat safarnya harus mubah. Baik, sebelum kita membahas syarat-syarat ini, syarat-syarat dibolehkannya mengqasar salat, maka di sini kita berhenti dulu sejenak tentang ya pensyariatan qasar salat. Jadi pensyariatan qasar salat ini adalah rukhsah dari syariat, keringanan dari Allah Subhanahu wa taala. Dan tempatnya qasar salat itu adalah di salat-salat yang 4 rakaat. Dan yang dimaksud dengan qasar salat maksudnya adalah salat yang awalnya 4 rakaat kita jadikan menjadi 2 rakaat saja. Itu yang namanya qasar salat. Insyaallah kita sudah paham ini semua ya. Baik. Dari mana kita mendapatkan dalil? Dari mana kita mengetahui bahwa qasar salat seperti ini disyariatkan? Ini dari dalil tentunya ya. Karena ibadah itu tauqifiyah, ibadah itu harus menunggu dalil. Maka dalilnya adalah ya perkataan sahabat ya, perkataan Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma. Sahibtu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fis safar. Aku membersamai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di safar, falam yazid ala raka'atain hatta qabadahullah. Ya, maka beliau tidak menambah lebih dari 2 rakaat sampai yakni beliau wafat. Yani maksudnya di dalam salat-salat 4 rakaat ya. Tentunya kalau 3 rakaat maghrib maka tetap 3 rakaat. Tapi yang dimaksud tidak pernah menambah lebih dari 2 rakaat maksudnya adalah di salat-salat yang 4 rakaat, salat rubaiyah. Wa sahibtu Abu Bakr. Falam yazid ada raka'atain hatta qabadahullah. Dan aku membersamai juga Abu Bakar, yakni ketika safar. Dan Abu Bakar juga tidak menambah rakaat lebih dari 2. Wa sahibtu Umar falam yazid ala raka'atain hatta qabadahullah. Dan aku membersamai Umar dalam safar dan beliau juga tidak menambah lebih dari 2 rakaat ketika salat di safar tersebut sampai beliau wafat. Summa sahibtu Utsman falam yazid ala raka'atain hatta qabadahullah. Kemudian aku membersamai Utsman dan beliau tidak menambah lebih dari 2 rakaat dalam salatnya yang dilakukan ketika safar tersebut sampai beliau wafat. Maka ini adalah dalil disyariatkannya qasar salat ya. Ini adalah perbuatan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan praktik para sahabat Khulafaur Rasyidin. Taib, mungkin karena ya waktu yang sepertinya tidak akan sempat juga untuk kita bahas ya bab qasar salat ini, lumayan ada perincian dan pembahasan ya. Kemudian setelahnya juga pembahasan tentang jamak, maka mungkin kita jamak saja pembahasan tentang qasar dan jamak ya, dan terutama juga anak tidak bisa sampai jam 9:30 ya malam ini insyaallah ya, karena ada beberapa hal, maka mungkin kita bisa langsung masuk kepada sesi tanya jawab. Terima kasih Ustaz atas